إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين سيدان جمع برباهاجيا الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup kita menghitung seluruhnya. Dan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita menjadi muslimin, dan juga kemudian kenikmatan kita menjadi ahlus sunnah yang berpegang dengan aqidat as-salaf wa manhaj salaf. Ini adalah kenikmatan barakallahu fikum yang harus disyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur niscaya kata Allah kami akan tambah. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, maka in adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih dan cukup sebagai azab ketika Allah cabut kembali kenikmatan-kenikmatan tersebut. Cukup sebagai adab yang setimpal bagi mereka-mereka yang tidak syukur dengan kenikmatan Allah ambil kembali, Allah cabut kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan dari mereka. Allah rubah kembali kenikmatannya menjadi nikmah, menjadi adab, menjadi petaka, menjadi fitnah. Kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia. Kita berjalan di jalan tauhid, di jalan sunnah, bukan jalan yang berbunga, tetapi jalan yang penuh ujian, jalan yang penuh badai, taufan yang menerpa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin yang mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang dirangkai dan menipu. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa jalan Nabi, jalan Rasul adalah jalan yang dihalang atau dihadang oleh para syaitan, yang dihalangi oleh sekian banyak musuh-musuhnya. Dan diantaranya adalah syaitan, minal jinni wal ins. dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan ahlul bid'ah wa dalalah, dari kalangan ahlul ahwa, yang semuanya sepakat dalam satu masalah. Mereka berbeda-beda kesesatannya, berbeda-beda penyimpangannya, berbeda-beda kebidahannya, tetapi mereka memiliki kata sepakat untuk memusuhi sunnah dan ahlus sunnah, untuk memusuhi mereka-mereka yang berjalan di atas jalan salaf. Maka barakallahu fikum, kenikmatan yang kita pegang, gigitlah kuat-kuat. Adu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, tamassaku biha, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan bahwa nanti akan terjadi perpecahan-perpecahan. Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Pegang kuat-kuat. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan geraham kalian. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, ini menunjukkan jalan satu-satunya untuk kita selamat dari fitnah-fitnah, selamat dari syubhat-syubhat, dari zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang dihias dan menipu, yang ditebarkan oleh syayatin al-insi wal-jin. Kita bisa selamat dengan i'tisam bis sunnah, kita bisa selamat dengan berpegang kuat-kuat pada sunnah nabawiyah. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajiz, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Imam Az-Zuhri rahimahullah, wahuwa imamul a'immah fi zamani, menyatakan kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bisunnati najah. Mereka-mereka yang telah lalu dari para ulama kita, yang tentunya berarti para ulama dari kalangan salaf, dari kalangan para sahabat, mereka yaqulun, mereka berkata al-i'tisam bisunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Wa sunnah safinatu nuh man raqibaha naja. Sunnah adalah perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya maka dia selamat. Dan siapa yang tidak mau naik di atasnya maka dia tenggelam. Tidak ada pilihan lain. As-sunnah safinatu nuh, kata para ulama. Man raqibaha naja, siapa yang menaikinya selamat. Tetapi man lam yarkabaha halak, mereka akan binasa, ghurq, mereka akan tenggelam, tenggelam dalam penyimpangan, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam ahwa mudillah, dalam hawa nafsu yang menyesatkan. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menggambarkan gambaran yang mengerikan, yaitu dicabutnya ilmu suatu saat. Dan dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, dicabutnya dari manusia. Walakin biqabdi al-ulama, walakin yaqbidu al-ulama bi'ilmihim, tetapi dengan mencabut para ulama'nya dengan ilmu yang ada pada mereka. Hatta idza lam yabqa 'alimun, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadha an-nas ru'asa'a juhalan. Akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya, sebagai pegangannya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Gambaran ini barakallahu fikum sudah terlihat sebagiannya. Dan kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang lebih parah dari itu. Kaum muslimin yang saya hormati, setiap Allah cabut seorang ulama, maka tidak ada di bawahnya yang seperti beliau. Setiap dicabut seorang ulama, enggak ada penggantinya yang seperti beliau. Rahimahumullah, dicabutnya Syekh bin Baz rahimahullah, enggak ada penggantinya yang seperti Syekh bin Baz. Dicabutnya Syekh Al-Albani rahimahullah, enggak ada yang seperti beliau rahimahullah. Dicabutnya Syekh Muqbil rahimahullah, Enggak ada yang seperti beliau rahimahullah. Dan begitulah keadaan seterusnya. Sebagaimana dikabarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la ti'amun illa wa huwa ashad. Tidak datang satu tahun pun kecuali yang datang berikutnya lebih jelek dari yang kemarin. Ma'akulu, aku tidak menyatakan al-imam khairun min imam. Wala aqulu matar min matar, aku tidak menyatakan tentang hujannya lebih banyak atau lebih sedikit. Dan aku tidak berbicara tentang penguasanya begini dan begitu. Walakin ulama'ukum yadhabun, tetapi ulama kalian yang pergi dan tidak kembali. Ulama'ukum yadhabun, ulama kalian pergi, ulama kalian berkurang, dan itu kafa bisyari, cukup sebagai kejelekan, cukup sebagai musibah, cukup sebagai perkara yang dahsyat berkurangnya para ulama setiap zamannya, setiap tahunnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini adalah gambaran-gambaran agar kita tetap istiqamah di atas tauhid was sunnah, dan istiqamah di atas ta'allum, istiqamah di atas belajar mencari ilmu, agar terus lahir para ulama. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi dan kami kurangi dari ujung-ujungnya. Subhanallah, ternyata tafsirnya dari Ibnu Abbas dan juga dari Mujahid, apa maknanya mengurangi bumi dari ujung-ujungnya? Qala fi tafsir hadhil ayah dhahabu ulama wa fuqaha wa khiyaru ahliha, hilangnya para ulama, perginya para fuqaha, dan berkurangnya orang-orang baiknya, orang-orang salehnya, maka keadaan semakin zaman, semakin jauh, semakin dahsyat. Semakin datang tahun demi tahun, semakin jelek keadaannya. Bukan berbicara tentang penguasa kemarin dan penguasa hari ini. Kami tidak berbicara tentang musimnya, hujan atau paceklik. Tapi kami berbicara tentang ulama hukum yadhabun. Ulama kalian pergi, ulama kalian hilang, fuqaha kalian berkurang, dan orang-orang salehnya juga berkurang. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan agar alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan menyatakan tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajiz, pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian, karena memang gampang lepas, karena memang sangat mudah terfitnah. Zaman semakin dahsyat, fitnah semakin besar, tokoh-tokoh penganjur kebidaahan semakin banyak, dan serangan-serangan penyesatan-penyesatan semakin banyak. Dan ini ujian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira, kata Allah, mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka dan kami pasti tahu, kata Allah, siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang sadaqu dan siapa yang kadhibin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, Allah pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sungguh, kejujuran dan kedustaan dalam berpegang dengan dakwah tauhid, kejujuran dan kedustaan dalam berpegang dengan dakwah salafiyah, dengan manhaj salaf, akan terlihat ketika diuji. Akan terlihat ketika datangnya terpaan-terpaan ujian, ketika datangnya fitnah-fitnah, akan terlihat siapa yang jujur istiqamah dan siapa yang lebih memilih raha, siapa yang lebih memilih perkara-perkara dunia. Qulina a'udzubikum min syarri ma ti. Akan terlihat dengan ujian demi ujian. Maka nasallahu ta'ala at-tsabat. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati. Minta pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Tetapkan hati-hati kami di atas sunnah nabimu. Tetapkan hati-hati kami di atas tauhid. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas tauhid wa sunnah, Dan kita doakan pula kaum muslimin, ikhwan kita, saudara kita, agar mereka diberi hidayah ke dalam tauhid dan sunnah, dan yang sudah di dalamnya diberikan sabat dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Wal istiqamatu aziz, karena istiqamah itu sangat sulit, sangat tinggi, sangat berat. Orang-orang yang lebih dari kita banyak yang bergelimpangan. Kemarin masih sunni, hari ini sudah jadi hizbi. Kemarin dia masih di atas salaf, hari ini dia sudah di atas bid'ah. Jadi itu terjadi. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kita berharap untuk kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin agar terbimbing dengan hidayah ke dalam tauhid wa sunnah, dan diberi thabat, ketetapan di atas tauhid dan sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين sedang jumpa yang berbahagia. Agama ini, din ini tidak dicabut begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus, tetapi akan berkurang sunnah demi sunnah, sebagaimana diriwayatkan, لا تنتقض عرى الإسلام عروة عروة لتنتقض, dan sungguh akan dicabut Islam ini sesunnah, sesunnah demi sesunnah, satu urat demi satu urat. فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَتْ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Setiap tercabut satu urat, maka manusia mencari yang lainnya. Dan demikian keadaannya terus berkurang, berkurang, berkurang. Dan ikhwan ibn a'azakullah, demikian hilangnya agama dari manusia. Tidak begitu saja tiba-tiba berubah, tiba-tiba hilang. Tetapi ada satu sunnah yang ditinggalkan. Kemudian satu sunnah yang berikutnya. Kemudian satu sunnah yang begitu. Sampai hampirnya tidak tersisa dari keislamannya kecuali namanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, awalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Awal pertama yang akan hilang dari kalian adalah kekhusyuan. Awal pertama hilang dari kalian adalah kehusyuan. Dalam riwayat lain dikatakan, awal pertama hilang dari kalian adalah amanah. Dan sudah sangat langka orang yang berpegang dengan amanah. Sudah sangat langka mereka-mereka yang bisa salat dengan khusyuk. Wa akhiru ma tabqidun min dinikum shalah, dan akhir yang akan hilang dari agama kalian adalah salatnya. Artinya jangan kalian berbangga karena mereka masih salat. Munafik masih salat. Mereka-mereka ahlul bidah wa dalalah masih salat. Ahlul ahwa, musuh sunnah, musuh para ulama, khusyuk salatnya. Qulna na'azakumullah, Ibnu Hayy, seorang tokoh rafidhah, ketika salat sangat khusyuknya, sangat panjangnya, dan menangis. Tetapi para ulama tidak tertipu. Kenapa salat digambarkan memang paling terakhir hilangnya? Sudah hilang segala macam manhaj-manhaj, prinsip-prinsip, masih dia salat. Ketika melihat Ibnu Hayy dalam keadaan salat khusyuk, maka diambil sendalnya, ditinggalkan dia sambil mengucapkan dengan kalimat a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Alhamdulillah, dikatakan a'udzu billah, aku berlindung pada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Khusyu'in nifaq. Ulama tersebut bukan tidak mengerti kalau itu urusan hati, dan bukan berarti dia sok tahu tentang urusan hati, bukan. Tetapi kehusuan dia sama sekali tidak terbukti, karena salat yang khusyu tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau dia benar-benar khusyu salatnya, tidak mungkin dia membantai kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Enggak mungkin mereka berpemikiran dengan pemikiran khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Maka khusyuknya khusyuk nifaq. Kaum muslimin yang saya hormati, akhir mata tiduna salat, yang terakhir akan dicabut adalah salat. Wala tantaqra ural islam urwatan urwatan. ولا يصلين النساء وهن حيض. akan hilang agama ini seutas demi seutas. Seperti tali hilang sebenang demi sebenang. Akan hilang agama sesunah demi sesunah. Bahkan sebentar lagi niscaya para wanita salat dalam keadaan mereka haid. Betapa bodohnya di masa-masa itu. Masa-masa para wanita sudah tidak mengerti lagi hukum. Yusalli wahunna hayyat. La yusalliyanna an-nisa wahunna hayyat. Wa la taslukunna tariqa man kana qablakum. Adwal qudzati bil qudzah. Dan kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah. Hadwal na'li bin na'li. Seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Seperti sendal dengan sendal. Mengikuti terus kemana jalannya Yahudi dan Nasrani, diikuti oleh kaum muslimin. Sesatnya Nasrani dengan kebodohannya, dan sesatnya Yahudi dengan mempermainkan ilmu, memutarbalikkan agama, diikuti oleh kaum muslimin. La tuqti'una tariqahum wa la yuqti'annakum. Sungguh kalian tidak menyelisihi mereka, dan mereka persis seperti kalian. Ini digambarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta tabqa firqatan. Hingga akhirnya terjadi dua firqah saja. Khamilin a'azakumullah. Min firqin kathira. Dari sekian banyak firqah, berujung pada dua firqah saja. Taqulu ihdahuma. Salah satu firqah berkata, ma ba'lu salawatil khams. Laqad dhalla man kana qablakum. Satu kelompok berkata, ada apa dengan salat lima waktu? Ngapain mereka salat lima waktu? Padahal Allah berfirman, aqimish shalata tarafay an-nahar wa zulafan minal lail. Padahal Allah berfirman, tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan di tengah malam. Maka mereka tidak salat kecuali tiga waktu. Qul inna a'udzubikumullah. Tadi dikatakan akhir, mata tiduna salat. Terakhir apa yang akan hilang adalah salat. Dan niscaya nanti akan muncul mereka yang berkata bahwa ada apa salat lima waktu. Allah menyatakan salatlah di dua penghujung siang dan di tengah malam. Berarti cuma tiga. Astagfirullah. Mereka ikhwan ibn na'azakumullah sudah mulai muncul dalam bentuk syiarat Allah. Yang tidak salat kecuali di pagi dan sore. Dan di tengah malam. Demikian pula berbagai macam ahlul bidah wa dalalah yang sejenis mereka. والأخرى وتقول الأخرى إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة. Sedangkan yang lain akan berkata imannya orang-orang beriman kepada Allah itu seperti imannya para malaikat. Maafina kafir wala munafik. Enggak ada di antara kita kafir atau munafik. Iman kita seperti iman para malaikat, sama, enggak ada bedanya. Haqqa 'ala Allah, haqqun 'ala Allah yang yahsyuruhuma manat ma'ad dajjal. Dan dua kelompok ini sungguh pantas dikumpulkan oleh Allah bersama dajjal. Dan ini dikatakan pula oleh Auza'i dan lainnya dari para ulama bahwa mereka adalah orang yang akan pertama mengikut dajjal. Mara'a itu aku tidak melihat orang yang akan mengikuti dajjal illa ashabul ahwa. Qulna a'udzubikumullah. Demikian keadaan umat. Berpecah, berpecah, berpecah. Tetapi ujung-ujungnya mereka adalah penentang-penentang sunnah. Dengan apapun prinsip bid'ah mereka. Dengan apapun jalan bid'ah mereka. Mereka sama. Yaitu musuh-musuh sunnah. Dan beberapa ulama menyebutnya dengan istilah khawarij. Semuanya khawarij. Karena mereka keluar dari sunnah. Karena mereka kharijun anis sunnah. Maka mereka sama. Satu millah. Yaitu ahlul ahwa. Kaum muslimin sidang jumlah yang berbahagia. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ahli sunnah wal jamaah, dan menjadikan kita taifah mansurah, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan di atas tauhid dan sunnah. Dan tentunya doa diiringi dengan usaha. Usahanya adalah talabul ilm, mencari ilmu, mencari ilmu. Dikatakan oleh beliau, oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, man yastanni falyastanni biman qad mat fa innal hayy la yu'man alayhi alfitnah. Siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah dari mereka mereka telah wafat. Karena orang hidup tidak bisa dijamin dari fitnah. La yu'man alayhi alfitnah, orang yang hidup enggak bisa dijamin dari fitnah. tidak aman dari fitnah. Sekarang di Ahlussunnah kita jadikan panutan, kita jadikan pegangan, ternyata besok berubah. Maka laman yastani, fal yastani biman qadmat. Siapa yang mengambil teladan, ambillah teladan dari mereka-mereka yang telah wafat. Fainal hayy, karena orang yang hidup seberapa pun tingginya ilmunya, la yu'man 'alaihi fitnah, enggak aman dari fitnah. Dan kita sudah menghadapi zaman demi zaman. Kita menghadapi masa demi masa, kejadian demi kejadian. Beberapa tokoh-tokoh ahli sunnah tiba-tiba menjadi hizbi. Tokoh-tokoh ahli sunnah tiba-tiba berubah menjadi dal, ahlul hawa. Maka na'udzubillah, saya tidak menjamin diri saya. Dan kita tidak menjamin diri kita. Dan gak ada yang bisa dijamin. Kok muslimin yang saya hormati? Hai orang yang hidup, la yu'man 'alaihil fitnah, tidak aman dari fitnah. Maka peganglah apa yang dipegang oleh para salafus saleh. Kelanjutan ucapan Ibnu Mas'ud adalah ulaika ashabu Rasulillah, yaitu mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tokoh-tokoh panutan hari ini kadang-kadang bisa berubah. Tetapi para sahabat telah wafat di atas kitab was sunnah, telah wafat di atas tauhid, telah wafat dengan ketentuan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Fanallahu ta'ala taufiqul afiyah. ورسول الله تعالى السلامة والنجاة ورسول الله تعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقول السلام